them about a lava. Now we wanna tell a them. Now we wanna tell a them about a lava. Tell them, brother. Now we wanna tell a them. Kumpukampo ware kaka. Bakaweza samborasa. Kamerane tutu koda rancha kita noka noka. Nanyanyi lagu kampong. Sambotaha. Ale rasa beta rasa. Mari katong buma nyanyi. Dengan tiba subar bunyi. Jangan tinggal basam bunyi. Kaluar rame-rame. Tomba doni. Jamah dunia dengan hati yang terbuka. Jamah dunia dengan pikiran yang terbuka. Jah menciptakan langit dan tata surya. Jah sang maha pencipta tak ada duanya. Satu hati jiwa dan rasa. Semua manusia inginkan bahagia. Semua merasa suka dan duka. Ale rasa beta rasa. Ayo katong bong manare. Sambut nada irama musiku. Lepaskan segala gunda di hatimu. Dari Prambanan hingga negeri Patimura, Sabang sampai Merauke, kita semua saudara. Kau dan aku, kita dan mereka. Back to the music. Di saat perang melanda, ingat kawan. One love, one love. Di saat emosi meluap, kita saudara. One love, one love. Lihat dunia penuh warna, beraneka rupa. One love, one night, yeah. Well, everything is gonna be just fine. Come make we get together, huh. Let's get together in a love and unity, yeah. Let's get together in a peace and harmony now. Let's get together in a love and unity. Don't be all one blood family. Yo, yo, yo, yo. Rasakan iramaku. Yo, yo, yo, yo. Gimana suaramu. Angkat tanganmu jika kau setuju. Cinta kasih di atas segalanya. Yo, yo, yo, yo. Rasakan iramaku. Yo, yo, yo, yo. Dimana suaramu. Angkat tanganmu jika kau setuju. Cinta kasih di atas segalanya. Cinci banca sepatu janoka noka. Kantar hama hama. Yo mari rapa. Cinci banca. Bancalah kuda. Kantar hama hama. Mari rapa. Bisa perang melanda, ingat kawan. One love, one night. Di saat emosi meluap, kita saudara. One love, one night. Lihat dunia penuh warna, beraneka rupa. One love, one night, yeah. Well, everything is gonna be just fine. Come make we get together. Kita sama rata di mata sang pencipta. Semua jadi bila kita satu rasa. Semua butuh cinta biar hidup lebih indah. Satu rasa, oh, oh, oh, oh. Satu jiwa satu rasa, sisihkan perbedaan. Satu jiwa satu rasa, sisihkan perdebatan. Mari-mari yo kawan, mari-mari kita berdendang. Kolaborasi Ras Muhammad dan Conrad, good vibration. Cinci banca, sama toja noka noka. Kantar hama-hama, mari rapa. Cinci banca, bancalah kuda. Kantar hama-hama, mari rapa-rapa. Mono choroko, toto sobolo. Yo kumpu kampo, berbagai tambo. Unine pedo, tumprape podo. Bunyinya beda, maknanya sama. Let's get together.